Langsung dikasih, kembali dikirim lagu perpindah dari keluarga, dari Pak John. Ini lagunya Muncul Lagi Pak John. Satu saja tebang yang manis untuk Anda kembali di Minggu bersama Diana Music Entertainment. Yuk, ada rindu. Dadas. Yeah. bonus ya. Hai, siapa yang ngasih bonus? Itu yang pakai baju hijau, Mas. Oh.